الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada pertemuan ini insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir Al-Mumtahanah, yaitu di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Yang ketiga sudah. Kemudian yang terakhir ayat ketiga, yaitu firman Allah, la tanfa'ukum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak akan bermanfaat bagi kalian ya karib kerabat kalian ya, tidak pula anak-anak kalian, pada di kiamat Allah akan memberi keputusan hukum di antara kalian, dan Allah Maha melihat terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Ya. Di sini kata Syaikh Sa'di, ya, fa ini tajastum wa qultum nuwalil kuffar li ajli qarabah wal amwal. Kalau kalian beralasan ya, kami berloyalitas terhadap mereka orang-orang kafir karena alasan kekerabatan, karena alasan ada aset kami, harta benda pada mereka. Falantu dunia angkum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Kelak mereka itu semua ya, ya, aset mereka ya, aset kalian yang ada pada mereka, maupun karib kerabat, anak-anak kalian seluruhnya, mereka ya, tidak akan bisa yaitu membantu kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas segala sesuatu, atas apa yang kalian kerjakan. Falidzalika hadzarukum min muwalatil kafirin. Maka Allah memberi peringatan dari sikap berloyalitas terhadap orang-orang kafir, alladzina tadurrukum muwalatuhum. Yang mana dengan berloyalitas kepada mereka akan memberikan madarat kepada kalian. Ya. Dan madarat apa yang terbesar kalau tidak digerogoti atau menjadi rapuh sendi-sendi akidah ya, dengan berteman dekat dengan mereka ya, ini suatu hal yang amat membahayakan akan keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Baik. Dan sekali lagi ya, bukan bermakna ini yaitu kaum mukminin dilarang untuk bermuamalah, berinteraksi dengan mereka di dunia dalam berjual beli ya, menjenguk tetangga yang sakit ya, menjalin karib kerabat mereka dalam rangka taklif dan dakwah bil hikmah. Namun demikian kekufuran yang ada pada mereka hendaklah tetap ya, menjadi sebab kita membenci mereka lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca di ayat yang setelahnya bagaimana contoh suri teladan kita ya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi contoh dalam hal ini. Kita baca yaitu firman Allah di surat ini ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Sungguh telah ada ya bagi kalian ya uswatun hasanah, sebuah suri teladan yang baik ya, keteladanan yang bagus fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersama beliau, baik itu istrinya Sar atau keponakannya Lut ya, ya hanya mereka bertiga. Karena beliau kana ummatan qanitan lillah hanifah, disebut ummatan lillah, itu seorang yang menyendiri dari kaumnya yang dikucilkan dan menyelisih penyembahan berhala kaumnya. Lalu sedikit demi sedikit beriman mengikutinya istrinya ya Sar, kemudian keponakannya Lut alaihissalam. Hanya itu. Disebutkan fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain daripada Allah, kafarna bikum, kami ingkar, kami kafir terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan, dan jelas ya permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya, abadan, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, ya, kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya yang sempat mengatakan la astaghfiranna lak, aku benar-benar akan memohonkan ampun untukmu. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak memiliki sesuatu apapun ya untukmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak kuasa membelamu, melindungimu kalau Allah menghendaki menimpakan sesuatu kepadamu. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamulah kami bersandar, bertawakal. Wa ilaika anabna, kepadamulah kami kembali. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, wahai Rabb kami, janganlah kau jadikan kami sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, dan ampunilah kami, wahai Rabb kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijak. Baik, kita lanjutkan di sini ayat keempat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Syi'bi rahimahullah, al-mufassir, al-faqih, al-usuli, seorang ulama, ahli tafsir, ahli usul fiqih, dan ahli tafsir tentunya. Ya, beliau juga punya kitab Qawaidul Hisan ya, tentang kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, 71 kaidah ya beliau sebutkan. Jadi beliau ini bukan sembarangan dalam menafsir ya. Beliau ini ahli kaidah-kaidahnya, tahu semua, dan subhanallah ya. Penting. Beliau mengatakan qad kana lakum ya ma'syaral mu'minin. Ya, sungguh ada bagi kalian, hei segenap orang yang beriman, uswatun hasanah, ai qudwatun salihah, wa timamun yanfa'ukum, ada keteladanan yang saleh, ada imam yang bisa kalian teladani, yang bisa bermanfaat untuk kalian, hei segenap mukminin. Pada siapa? Fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya, minal mu'minin, dari mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa yang beliau ajarkan, yang beliau bawa. Li'annakum qad umirtum an tattabi'u millata Ibrahim hanifah, karena sungguh kalian yang muslimin, kalian sungguh telah diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang murni, yang tulus, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana firman Allah, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau ikuti ajaran Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Yang murni hanif itu yang muqbil ilallah wal murid amman siwa, yang menghadapkan, mempersembahkan segala ya pengorbanan kita, amalan kita lillah, dan berpaling dari selainnya. Itu al-hanif yang tulus ada pada Ibrahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau, dan kita selaku umatnya tentu diperintahkan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya dalam masalah khitan ya, Nabi Ibrahim orang yang pertama berkhitan. Bukan hanya dalam masalah kurban, sebentar lagi kita kurban. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih putranya Ismail. Bukan hanya masalah haji ya, Safa Marwah berbolak-balik, itu adalah siapa, Hajar alaihissalam yang mencarikan air untuk putranya Ismail, naik bukit Safa, balik ke Marwah, balik ke ini. Tetapi yang pada penting demikian pula dalam hal tauhid dan juga wala wal bara, bagaimana tajarruduhu lillah, betul-betul kemurnian beliau, ketulusan beliau lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya itu mungkin kalau kita apa ya, bahasakan istilah kita, kalau sudah lillah fi sabilillah, kalau sudah untuk Allah dan di jalan Allah, sedunia itu rapakean gitu. Artinya mau bilang apa, mau di seperti apa, itu ajaran beliau alaihi salam dengan segala konsekuensinya, subhanallah. Dan beliaulah yang mentahqiq, betul-betul mewujudkan, merealisasikan takbir-takbir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar di setiap sholat, takbiratul ihram di setiap takbiratul intiqal, di takbir-takbir saat id hari raya ya, kita bertakbir. Maknanya Allah Maha Besar, Allah yang paling besar, dan beliau mewujudkan itu. Ya, siap beliau mau dibakar api gara-gara lillah, diusir keluar kampung halamannya ya, mau dirajam bapaknya sendiri ya, dan berbagai macam ini juga karena Allahu Akbar. Siap bahkan mau menyembelih putranya sendiri karena Allahu Akbar. Beliau seberapapun sedih ya, dan beratnya meninggalkan istri dan anaknya di padang gurun yang gersang ya, tidak ada air, tidak ada pohon-pepohonan, ini juga karena Allah Akbar. Apakah apa hendak engkau hendak meninggalkan kami di sini Ibrahim ya, bahasa mereka ya, ya. Kemudian disebutkan Nabi Ibrahim tetap diam, tidak menjawab. Dan sampai istrinya menanyakan, apakah Allah yang memerintahkan ya. Karena saya tidak yakin itu dengan bahasa Arab ya. Kalau di hadis disebutkan Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan ya. Karena bahasa para nabi itu ya, tidak semuanya berbahasa Arab. Nabi Ismail ya dengan kabilah Jurhum ya. Tapi Taurat, bahasa Ibrani, bahasa Nabi Musa, Nabi Isa itu Arami, lain lagi, dan seterusnya. Al-Muhim, dengan bahasa mereka saat itu, kemudian istrinya menanyakan, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Iya. Ya, kemudian disebutkan di riwayat hadis, idzan la yudzayyi'una, kalau begitu Allah tidak bakal menyia-nyiakan kami. Ya sudah, kalau memang Allah yang perintahkan ya. Maka Nabi Ibrahim terus berjalan-berjalan sampai kemudian di suatu daerah yang sudah tidak terlihat lagi oleh istri dan anaknya, beliau membalikkan badan. Ya baru di situ ya mengeluhkan kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Ya tentang apa yang menjadi titipannya ya, ditinggalkan. Aku tinggalkan mereka ya Allah di padang gurun yang gersang, tidak ada pohon dan seterusnya. Demikian sembari menangis kesedihannya dan tidak ingin terlihat sedih di depan istri dan anaknya. Maka bagi setiap muslim pada umumnya dan muslimah, begitu pula bagi para bapak pada khususnya, lebih-lebih menjelang momen kurban hari raya. Nah ya, mari dalam hal ini kita berusaha untuk mempelajari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai dalam hal banyak hal. Kembali ke sini. Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan bukan hanya Ibrahim, tetapi orang-orang yang bersamanya, baik itu Lut alaihissalam, baik itu Sarah, baik itu kemudian nanti bertemu dengan Sarah, apa Hajar, ya. Kemudian punya anak Ismail, ya. Orang-orang yang bersamanya, ya. Mereka adalah teladan kita. Ya, Ibrahim dan kaum mukminin yang bersamanya istimewa. Maka hendaknya orang-orang seperti itu yang kita jadikan panutan. Wama taufiquna illa billah. Kemudian disebutkan wa min qaumihim, dikatakan idz qalu liqaumihim. Ingatlah tatkala mereka berkata kepada kaumnya, ini salah satu keteladanan mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Ayat maknanya kata beliau yaitu idz tabarra'a Ibrahimu alaihi salam wa man ma'ahu minal mu'minin min qaumihim al-musyrikin wa mimma ya'buduna min dunillah. Yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kaum mukminin yang bersamanya tabarrak, berlepas diri dari siapa? Min qaumihim al-musyrikin, dari kaum mereka musyrikin, dan juga berlepas diri dari apa-apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah, berhala-berhala mereka. Thumma sarrahu bi adawatihim ghayat at-tasrih, bahkan mereka memperjelas ya permusuhan mereka dengan sejelas-jelasnya, ya, dengan pada puncaknya kejelasan. Tidak ada kesamaran, tidak ada basa-basi dalam hal tersebut, tapi ghayat at-tasrih, betul-betul ya terlihat dan nampak pada mereka. Faqalu, mereka mengatakan kafarna bikum, kami ingkar terhadap kalian, ya, dan terhadap kesyirikan mereka. Wabada ay zahara wabana, dan sungguh telah nyata dan jelas bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u ay al bughdhu bil qulub wa zawalu mawaddatiha wal adawatu bil abdan. Yaitu sungguh telah jelas, telah nyata antara kami dengan kalian. Apa yang jelas? Al adawah wal baghdha', yakni al bughdhu wal adawah, kebencian dan permusuhan. Al-bughdhu bil qulub, adapun kebencian dalam kalbu. Wa zawalu mawaddatiha, dan hilangnya kecintaan, ya, terhadap mereka musyrikin. Wal adawah bil abdan, dan adanya permusuhan dengan badan. Wa laysa litilkal adawah wal baghdha waqtun wala haddun, dan permusuhan tersebut maupun kebencian tersebut tidak dibatasi satu waktu, tidak pula ada satu batasan. Bazalika abadan, tetapi sifatnya selama-lamanya. Madumtum mustamirina ala kufrikum, selama kalian tetap terus-menerus di atas kekafiran kalian, maka tetap nyata dan jelas permusuhan antara kami dengan kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ai fa idza amantum billahi wahdah zalatil adawatu wal baghdha'u wa anqalabat mawaddatan wa wilayah. Maka jika kalian mau dan sudah beriman kepada Allah semata, maka barulah hilang permusuhan dan kebencian, ya, di antara kita. Wang kalabat mawaddah, dan akan berubah dengan kecintaan, wabilayah, dan juga cinta kasih. Jadi tentang hal ini adalah satu hal yang telah menjadi terkadang di sebagian tempat, bahkan nasallahu salamul afiyah, di sebagian tempat muslimin telah menjadi sunnah mahjurah. suatu akidah, suatu aslun min usuluddin, pokok-pokok prinsip dalam agama yang sangat penting, namun menjadi terasing, ya. Sampai dinyatakan ya, orang yang tegas berprinsip, ya, berloyalitas dan mencintai tauhid dan membenci serta anti loyalitas terhadap asyirik, ya, dikatakan radikal dan yang semisalnya, ya. Ya, tentu kita pun mengingkari kalau itu dalam hal mengkhianati perjanjian damai, membunuh, ya, dengan khianat, ya, orang-orang kafir sekalipun, tapi yang bukan harbi, ya, yang zimni, yang mu'ahad, yang terikat perjanjian damai, ataupun yang mereka juga besar atau turis, atau yang tidak memerangi kita, ya. Namun bukan bermakna seorang muslim kemudian menjadi lembek dalam prinsip dan akidahnya, ya. Kita mungkin berlemah lembut, ya, dalam apa istilahnya, dalam beberapa hal di dakwah, dalam rangka dakwah, ya, ketika memang digunakan uslub tersebut sebagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha, ucapkanlah di hadapan Fir'aun, di Musa dan Harun, ucapan yang lembut, qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha, mudah-mudahan siapa tahu dia teringat dan takut kepada Allah. Ya, digunakan cara yang bagus, cara yang hikmah, ya. Kan itu kebanyakan pada prinsip pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arifu wal lin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yakunu rifu bi syai'in illa zana wa ma nuziya an syai'in illa syana." Dan tidaklah rifu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mencemarkannya. Namun demikian, illa alladziina dzalamu minhum, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya. Ya. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Ajaklah mereka ke jalan Allah, ya, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dan demikian dengan wejangan-wejangan yang hasanah, yang baik, ya. Dan kadang debat mereka ladeni debat dengan cara yang ahsan, bukan hanya hasan, tapi debat dengan cara yang terbaik, dengan adab, dengan cara yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim dari kalangan mereka. Maka ini bukan tempatnya di situ seorang berlemah lembut. Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahamaa'u bainahum. Muhammad adalah rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata Allah sifat mereka, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka lemah lembut di antara mereka. Baik, kembali ke sini. Di sini dikatakan permusuhan dan kebencian tersebut, ya. Inilah bagaimana contoh dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama, ya. Sarah, Lut, ya. Hajar, Ismail, ya. Dan nanti kalau anak-anak keturunannya Ishak dan seterusnya, ya. Yang bahkan Ibrahim ini bukan hanya diakui dan menjadi nabi yang kemudian diimani oleh muslim saja, bahkan orang Nasrani, entah mereka menyebut Abraham, ya, atau yang lainnya, yang jelas mereka pun menerima. Namun ini sifat beliau, jangan hanya kemudian tahu mengimani, namun seperti apa, beliau adalah muwahhid, ya, Abul Anbiya, ya, Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid, ya. Beliau tidak menyukai segala sesuatu sembahan selain daripada Allah, dan sangat membenci yaitu sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam bentuk ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin menjadikan contoh beliau, maka seperti itu. Ada patung, ada reca, ada sapi, ada dewa dianggap ini itu, ada api, ada matahari, sebagian menyembah matahari, sebagian menyembah api, sebagian menyembah hewan, sebagian menyembah dewa, atau keyakinan tertentu. Siapa yang ingin mengikuti beliau, meneladani beliau, benci itu semua. Baik, kembali ke sini. Kenapa? Karena Allah membencinya. Dan nabi-nabi Allah yang Allah jadikan teladan membencinya. Maka begitu pula orang-orang beriman yang mengikutinya dan menyertai mereka membencinya. mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Allah mengatakan di Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah itu tidak bakal ridha kekufuran terhadap hambanya. Kekufuran dari hambanya. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Kalau hambanya itu berbuat kufur, ya, kufur nikmat, kufur ini, ingkar kepada Allah, dan demikian mempersekutukan Allah, maka itu suatu perbuatan yang paling besar dan tidak Allah ridai. Begitu pula lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu dzanbin azam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakannya. Bagaimana seandainya ada budak, ya, memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, dan menyikapi dengan baik terhadap budaknya, tidak disiksa, tidak dibiarkan kelaparan, tapi dikasih makan, dikasih minum, disikapi dengan baik, ternyata dia malah menyerahkan hasil kerjanya kepada majikan lain. Ini tentu dianggap seorang yang bukan mahsin, bukan berbuat ihsan, dan bahkan dikatakan orang yang tidak tahu balas budi. Bagaimana seandainya orang tua yang sudah mengurusi sejak kecil, menciboinya, menjaganya, rela bergadang tidur supaya ketika anaknya tidak bisa tidur, sampai dia bisa terlelap tidur terus, ternyata dia setelah besar malah baktinya kepada orang lain. Ini anak yang tidak tahu balas budi. Maka hal yang semacam ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Kemudian disebutkan, falakum ayyuhal mu'minuna uswatun hasanah fi Ibrahim wa man ma'ahu fil qiyam bil iman wat tauhid. Maka sungguh bagi kalian hai segenap mukminin, ada teladan yang baik pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan siapa yang bersama beliau, fil qiyam bil iman, baik dalam menegakkan keimanan, buat tauhid, dan demikian pula tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walawazimu dzalik, dan konsekuensinya, konsekuensi iman, konsekuensi tauhid, wa muqtadayatihi, ya sama mirip ya, lawazim dan muqtadayat, konsekuensi, ya, karena orang beriman itu ada konsekuensi, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alif lam mim, ahasiban nas ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, ila akhir ayat. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan kami beriman tanpa mereka diuji. Ya. Maka demikian, ya, kaum di antara konsekuensi mukminin, ya, mereka menghadapi ujian tersebut. Nasallahu taufiq wa fi kulli syai'in ta'abbadu bihi lillahi wahdah. Ya. Dan pada segala sesuatu yang kalian beribadah kepada Allah dengan sesuatu tersebut, ya. Ya ini apa? Contoh pada Nabi Ibrahim berupa apa? Berupa keimanan beliau, tauhid beliau, dan konsekuensi-konsekuensi keimanan serta tauhid itu, ya. Konsekuensi iman itu ya membenci syirik, karena tidak akan bersatu dua ini, ya. Kalau seseorang itu tulus mencintai Allah, ya dia pasti membenci selain Allah yang disembah, yang diibadai. Kalau dia cinta dan menyatakan dirinya mentauhidkan Allah, hanya percaya Allah yang berhak diibadai, tapi kok masih setuju dan tidak mengingkari atau menghormati ada lain selain Allah disembah dan diibadai, maka ini belum benar tauhidnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat yang lain, ya, wa may yu'min billahi wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la insama laha. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah semata dan mengingkari tauhid, ya, sesembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang dipersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya, maka dia telah, yaitu apa distamsak, dia dengan itu telah berpegang erat dengan tali yang kuat. Apa itu? Sebagai menafsirkan itu, la ilaha illallah. Jadi pada kalimat la ilaha terdapat nafyu kullu ma yu'badu min dunillah, menafikan semua sesembahan selain Allah. illallah itu ibad. Ini dua rukun yang harus ada, ya. Tauhid seseorang tidak mungkin hanya dia menyembah Allah, illallah, meyakini Allah yang menciptakan, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, tapi tidak la ilahnya, ya, menafikan segala sesembahan selain Allah tidak ada padanya. Makanya tidak benar keimanannya. Ya, oleh karena itu di antara syarat-syarat la ilaha illallah, ya, dikumpulkan dalam sebuah bait syair, ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulila wa zidat ta'minu al kufran minka bima siwal ilahi min al asya'i qad ulliha. Ilmu yaqin, jujur, ya. Jadi tahu arti la ilaha illallah, yakin tidak ragu-ragu, ya. Ilmun yakinun wa ikhlas, dan ikhlas. Ada orang mengucapkan syahadat hanya ingin dapat istri, atau pura-pura hanya ingin dapat yang tidak jujur. Dan demikian pula ikhlasun wasidku kak, jujur, ya. Mahabbatin, dan dengan rasa cinta, ya, wangkiyah dan penuh ketundukan, ya. Mahabbatun wangkiyah dan walqabulillah, dan menerima, ya, dengan legowo, betul-betul menerima Allah sebagai Rabbnya. Dan yang terakhir, yang ke-8, wal kufranu minka, dan pengingkaran, ya, kekufuran darimu terhadap siapa? Engkau kufur terhadap siapa? Al kufranu minka bima siwal ilahi, terhadap segala sesuatu selain daripada Allah. Minal asya, dari semua qad kulliha, yang sudah dituhankan. Maka semua yang dituhankan selain daripada Allah, ini syaratnya yang dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih, ya, rahimahullah, murid para sahabat, serang tabi'in, bahwasanya, ya, likul limitah asnan, ya, setiap, ya, dan la ilaha illallah itu miftah al jannah. La ilaha illallah ini kunci masuk jannah. Tapi setiap kunci itu mesti punya gigi. Ya. Kalau kuncinya giginya tidak cocok, ya cuma masuk kok, nggak bisa diputar, nggak bisa buat buka. Nah, maka orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nasara. Dia mengucapkan la ilaha illallah, saya juga biasa kok masih ngomong la ilaha illallah. Saya dari Islam, bu, la ilaha illallah. Tapi ternyata dia masih ateis atau yang lainnya, ya. Maka harus tahu maknanya, yakin tentang konsekuensi maknanya, kemudian ikhlas, jujur, dan seterusnya, termasuk mengingkari. Apakah Anda mengingkari itu ada yang disembah selain Allah? Anda setuju? Ya, saya sih menyembah Allah juga, tapi yang lainnya, ya, kita harus inilah. Maka ini belum benar, ya. Kembali ke sini, maka mencontoh Nabi Ibrahim dalam keimanan dan tauhid dan konsekuensinya, serta wa fi kulli syai, dalam segala sesuatu, ta'abbadu bihi lillahi wahdah, yang kalian pakai untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, seperti contohnya haji, umrah, Safa Marwah tadi, kalian berkhitan dengannya, kemudian kurban, ya, kurban, ya. Dan begitu pula doa, ya, dulu yang dipakai Nabi Ibrahim, ya, beberapa doa yang kemudian dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ketika terjepit kita merasa betul-betul sempit, betul-betul kita sudah ketumpuk-tumpuk, ya, masalah yang membuat pikiran kita, subhanallah, ucapkan ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai wakil bagi saya, cukup Allah. Dan demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dulu mengucapkan itu di saat hendak dibakar oleh kaumnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW ketika dikepung puluhan ribu musyrikin pada perang Khandaq, sehingga beliau Nabi SAW dan penduduk Madinah harus mempertahankan diri dengan membentuk parit, ya, di hadapan parit itu puluhan ribu pasukan sekian banyak, dan ditakut-takuti oleh munafikin, ya. Ya, mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, seluruh orang bangsa Arab, semua suku mereka sudah kumpul menghabisi kalian, takutlah kalian sama mereka, lihat itu besar sekali pasukan mereka. ternyata tidaklah menambah kaum mukminin wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan berserah diri. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga contoh dari siapa Nabi Muhammad dapat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi yang lain-lainnya, zikir misalnya auzubika bikalimatillah tammas, ya, mendoakan anak min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin hasid, atau auzubika bikalimatillah tammas min syarri ma khalaq, memintakan perlindungan anaknya dengan kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Demikian dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita skor sejenak dengan kanannya, insyaallah kita lanjut sini. Kita lanjutkan ya, kelanjutan dari akhir ayat keempat. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Kemudian disebutkan di sini, illa qawla Ibrahim li abihi lastaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Tentang kalimat ini Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan illa fi khoslatin wahidah, mengikuti Nabi Ibrahim ya pada semua keteladanan beliau kecuali dalam satu permasalahan, dalam satu perangai. Illa qawla Ibrahim li abihi, kecuali pada ucapan Ibrahim terhadap bapaknya. La astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampun untukmu wahai ayahku. Jadi ini dikatakan Syekh Sa'di, wahia qawla Ibrahim li abihi. Ya. Semua sifat Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya. Anittabi millata Ibrahim hanifan. Khitan ya kurban ya doa, zikir, tauhid, akidahnya, walak wal waraknya, ya, dan bagaimana kepemimpinan beliau dan rahmah beliau kepada umat dan juga keluarganya, dalam semua hal. Tapi dalam satu hal ini, ucapan Ibrahim kepada ayahnya, yaitu Azab al-Mushrik al-Kafir al-Mu'alif. Ayahnya bernama Azab, seorang musyrik lagi kafir dan menentang dakwah. Demikian kata Syekh, hina da'ahu ila iman wa tauhid, menentang Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, famtana, dia pun menolaknya. Faqala Ibrahim lahu, dan bahkan di ayat yang lain disebutkan la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wa hjurni maliya, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu itu Ibrahim, mengajakku terus, engkau tak rajam nanti, ya. Maka pergi sana, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya. Ya, sekian waktu. Maka Ibrahim mengatakan, faqala Ibrahimulah, la astaghfiranna laka. Aku bakal-bakal betul-betul, ya, benar-benar akan memintakan ampun untuk anda. La astaghfiranna laka. Pakai lam taukid, ya, dan ada nun taukid, penegasan. Saya benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Wa alhal anni la amliku laka minallahi min syai', ya, dalam kondisi aku tidak kuasa sedikit pun, tidak bisa melindungi, tidak bisa memberi apapun untuk anda wahai ayahku dari Allah dengan sedikit apapun. Kalau Allah sudah ingin menimpakan kepadamu apapun, saya tidak kuasa apa-apa. Maka saya akan memintakan kepada Allah untukmu. Walakinni ad'u rabbi hatta alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyyan. Dan aku berdoa kepada Rabbku, semoga aku tidak bersedih, tidak kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Tetapi falaysa lakum an taqtadu bi Ibrahim fi hadhil halah. Tetapi bagi kalian, hai muslimi, kata Syekh Sa'di, tidak kalian... tidak, bukan berarti kalian boleh meneladani Ibrahim dalam kondisi ini. Allah tidak abihalil musyrik, yang dia mendoakan seorang musyrik meskipun ayahnya sendiri dalam hal ini. Mendoakan dapat hidayah boleh, tapi kalau mendoakan ampunan, ya, apalagi seorang yang mu'alif seperti ini tidak boleh. Apalagi sudah meninggal, kalau sudah mati lebih-lebih mendoakan ampunan tidak boleh. Tapi kalau mendoakan, ya Allah berikan hidayah, boleh. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah supaya beri hidayah. Tolong Islam, ajidil Islam bi'ihda umurain. Apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham? Atau Amr bin Hakam? Dipilihlah Umar bin Khattab, ya, atas doa Nabi SAW. Kembali ke sini, ada pun doa memintakan ampun untuk orang kafir, makanya dilarang. Nabi Nuh sudah diingatkan, Nabi ini juga begitu pula. Ya, di sini Nabi Ibrahim. Maka dikatakan di sini, ya, falaisa lakum an tad'u lil musyrikin wa taqulun. Maka tidak boleh bagi kalian hai mukminin untuk kalian mendoakan musyrikin dan kalian mengatakan inna fi dzalika muttabi'una li millati Ibrahim. Kami dalam masalah ini, kami kan hanya meneladani, mengikuti ajaran Ibrahim. Bukan demikian. Fa inna Allah dzakara udra Ibrahim fi dzalika. Karena Allah sudah memberikan menyebutkan uzurnya Nabi Ibrahim dalam masalah ini biqauli dalam firman-Nya yang lain di surat yang lain wa ma kana istighfaru Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu. Dan tidaklah istighfarnya Ibrahim, permohonan ampun Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya diampuni, tidaklah lain itu hanya sebuah janji yang pernah dia janjikan untuk ayahnya. Namun ketika telah jelas bahwasanya ayahnya adalah sebagai musuh bagi Allah, maka dia pun berlepas diri darinya, bertobat dan tidak lagi mengulangi itu. Jadi perlunya menafsirkan Al-Quran ayat 1 dengan ayat yang lain. Kalau dengan ayat ini saja seakan-akan wahai Nabi Ibrahim kan begitu, tapi ini sudah ada illa qaula Ibrahim. Jadi ini bukan termasuk yang dibolehkan diikuti. Walakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa man ma'ahu hina da'a Allah wa tawakkalu alaihi wa anabu ilaihi wa atarafu bil ajzi wa tafsir. Dan kalian ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim, kalian bisa mencontoh Ibrahim dan mukminin yang bersamanya ketika mereka berdoa kepada Allah semata, bertawakal, bersandar hanya kepada-Nya, kembali kepada Allah dan mengakui kelemahan dan kekurangan mereka, ikuti mereka dalam hal itu. Faqalu rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna ila akhir. Dan kemudian disebutkan doa di antara doa-doa Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, rabbana 'alaika tawakkalna dan seterusnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ini sebagai contoh bagi kita di antara doa yang bagus, doa yang baik yang mereka contohkan, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk di antara sekian banyak keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaum mukminin yang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.